Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu untuk melanjutkan kajian kita, kajian terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita di studio sudah hadir asatiz kita dari tim Safir Al-Azhar, ada Ustaz Hanafi Ismet dan ada juga Ustaz Fajrul Haq LCMA yang akan membantu untuk memperdalam kajian kita pada kesempatan hari ini. Kita akan masuk kepada kajian ayat 90 dari surat Al-An'am yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikra lil 'alamin. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat. Para pendengar rahimakumullah, ayat 90 ini adalah penegasan lanjutan dari ayat 89 terdahulu. Kalau di dalam keterangan terdahulu Allah sudah menjelaskan 3 poin atau 3 pegangan penting yang harus dipegang oleh seorang mukmin, ada kitab, ada hikmah dan ada nubuah, maka di dalam keterangan 90 ini Allah menjelaskan para nabi itu, ya, atau orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah itu adalah orang-orang pilihan. Oleh karena itu, ikuti saja petunjuk mereka. Insyaallah kita akan selamat. Fabihudahu muqtadih. Maka terhadap petunjuk mereka itu, ikuti saja. Jangan pernah merasa ragu-ragu. Satu karakter atau satu keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah adalah mereka akan tampil menjadi orang-orang yang punya perhatian sosial yang tinggi dan rasa sosial yang tinggi. Itu dia. Punya perhatian sosial yang tinggi, tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi saja, akan tetapi memikirkan kepentingan orang banyak, bahkan lebih mendahulukan kepentingan orang banyak, dan akan tampil menjadi orang yang memiliki rasa sosial yang tinggi. Artinya, pandangan-pandangan materialis itu sudah sangat hampir tidak ada lagi di dalam dirinya. Ketika dia menyampaikan kebaikan kepada orang lain, maka yang dilakukannya adalah untuk kepentingan orang lain dan tanpa meminta upah atau ganjaran apapun dari orang. Ini adalah salah satu kelebihan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah dan merupakan orang-orang yang menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita semua sebenarnya adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah. Kita sebagai umat Islam harus menyampaikan apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir asatiz kita yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ketika Allah berfirman ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadih, tidak ada kita pilihan lain bahwasanya hanya dengan petunjuk Allah kita akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Karena dengan petunjuk Allah itulah kita dapat membedakan kebaikan dan keburukan. Terus dilanjutkan dengan ayat setelah itu, qul la as'alukum 'alaihi ajra. Ustaz Hanafi, kira-kira apa yang dimaksudkan ayat ini qul la as'alukum 'alaihi ajra? Ya, alhamdulillah saya coba untuk memahami ayat ini dalam konteks bahwa nabi dalam menyampaikan ayat, dalam menyampaikan Al-Qur'an tidak meminta apapun, baik upah, baik penghargaan atau kehidupan dunia lah. Ya. Karena yang disampaikannya ini adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga. Kalau dihargakan oleh dunia tak sebanding. Maka Nabi tidak memerlukan dunia dalam menyampaikan. Subhanallah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa sudah sepadan upah dari mengajarkan Al-Quran terhadap apa yang diajarkan, itu adalah yang sangat keliru. Kenapa? Yang diajarkan itu Al-Quran tidak ada nilainya dan tak ternilai. Iya. Bukan tidak ada nilainya dalam artian dia tidak bernilai. Tidak bisa dinilai. Tidak bisa dinilai oleh siapapun, walaupun dengan uang sebanyak apapun. Tapi apakah dalam urusan dunia, karena yang mengajarkan ini adalah manusia, tentunya dia punya kebutuhan ataupun habisnya waktunya untuk memikirkan, untuk mendalaminya dan segala-segala macam terkait dengan kebutuhannya. Mungkin enggak kita menggantikannya. Itu hanya sebatas hubungan menyelesaikan kebutuhan materi duniawi. Tetapi untuk membayar ataupun untuk menandingi nilai yang telah diajarkannya, tak tertandingi. Kira-kira Ustaz, salah tidak kalau misalnya kalau ada Ustaz menolak, katakanlah apakah dia sebagai pengajar ngaji atau sebagai guru yang menolak kalau misalnya dia diminta untuk mengajar dengan gaji yang sedikit begitu. Ya, ini sebenarnya kurang pantas. Kalau mengajarkan Al-Quran itu adalah merupakan sebuah keistimewaan. Nah, keistimewaan karena memang hal ini termasuk bagian dari hikmah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kita melihat proses kehidupan ini kan berjalan terus. Nah, tentunya dengan tawaran untuk mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat, tentunya ini merupakan pintu hidayah bagi manusia. Nah, bila dia dari segi keduniawinya perlu mendapatkan bagian dari yang baik dari apa yang diajarkannya, itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Dan juga di samping itu, bila dia merasakan bahwa apa yang diajarkannya itu telah terlalaikan oleh manusia, berhak juga dia untuk tidak mengajarkannya. Iya. Jadi kesimpulannya Ustaz, jadikanlah segala sesuatu kebaikan itu, jangan jadikanlah sebagai perjuangan untuk hidup. Jadi jangan dijadikan untuk hidup. Iya, betul. Perjuangan untuk hidup yang kita perjuangkan itu. Iya. Tapi kalau kita mengaji untuk dijadikan untuk hidup hal tersebut, itulah yang tidak ada nilainya sama sekali dan keliru. Dan itu sangat keliru. Apapun bahkan bukan saja Al-Qur'an, apapun yang kita kerjakan untuk dijadikan itu untuk hidup saja, maka itulah jalan pilih yang salah. Kenapa? Karena Allah sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, wa batari bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka binad dunya. Allah kedepankan kehidupan ukhrawi supaya kita tidak lupa dengan kehidupan ukhrawi itu dengan mementingkan kehidupan dunia. Begitulah Allah menegaskan dalam firman-Nya. Iya, saya melihat seperti ini, Ustaz. Ada semacam penyalahgunaan dari satu sisi. Ketika seorang ustaz sudah berpegang kepada wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, bahwa balasan Allah itu lebih besar. Jadi sedikit gaji pun dia terima. Ada orang yang menyalahgunakan dan memanfaatkan kesempatan ini ketika dia untuk pelajaran-pelajaran agama itu bebayarannya sangat sedikit sekali. Coba kalau kita lihat kalau manggil guru ngaji itu berapalah dikasih 200-300 ribu. Tapi kalau sudah manggil guru privat itu kira-kira berapa itu dikasih? Nah, begini yang saya ingin tangkap ini bukan Al-Qur'annya yang salah. Kalau gitu metode berpikir manusianya yang harus dibenarkan. Iya. Kalau dia tahu bahwasanya apa yang diajarkan oleh sang ustaz kepada anaknya, kepada keluarganya adalah merupakan sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang dapat membantu mereka pada hari kelak di besar dan terutama pada yaumil qiyamah, itu sebenarnya dia tidak pantas untuk mengatakan, ustaz, ini sudah sangat mahal. Iya, betul sekali. Tidak pantas. Ustaz, ini adalah merupakan hadiah ataupun ya ongkos dari pengganti. Iya. Dan harus lebih tinggi daripada kajian-kajian yang lain sebenarnya. Iya, betul. Karena suksesnya itu bukan hanya di kehidupan si anak saja sekarang, betul, tapi juga untuk masa akan datang. Untuk akan datang. Karena di sini disebut in huwa illa zikra lil alamin. Iya. Sebenarnya Al-Qur'an ini adalah peringatan paling besar dan harus berterima kasih bila orang diberi peringatan untuk selamat dari berbagai kehancuran. Iya, betul sekali Ustaz. Jadi di sini saya tidak ingin mengatakan inilah yang terbaik. Enggak. Mari kita samakan minimal kalau kita memanggil untuk anak kita guru privat apa saja, kita samakan minimal itu. Kalau enggak, kita berikan penghormatan yang lebih kepada orang yang mengajarkan Al-Qur'an kepada anak dan keturunan kita. Tapi janganlah dijadikan kalau keberhasilan anak itu, kebaikan anak itu untuk masa yang akan datang, jangan dikatakan ah itu kan gara-gara mengaji dengan saya. Itu ya, adalah ya, pemikiran ya, yang sangat salah. Karena apa? Karena petunjuk itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat bisa mempengaruhi seseorang itu. Jadi dengan belajar mengaji itu, karena mungkin itu kemauannya, jadi keterbukaan dan keterpanggilan hatinya itu dengan niatnya ikhlas itulah yang lebih menentramkan jiwanya dengan pelajaran-pelajaran mengaji itu. Dan disinilah saya melihat korelasi antara kesadaran manusia untuk menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anaknya dengan kemampuan ekonominya yang baik untuk menunjang kehidupan duniawi dan ukhrawinya. Iya, betul sekali. Kalau misalnya ada seorang tua yang ingin anaknya menjadi insinyur, iya, dengan mengajarkan anaknya Al-Qur'an atau ilmu agama, dia akan sebenarnya dia akan membentuk anak ini menjadi insinyur yang terbaik begitu. Insinyur yang punya karakter yang bagus. Iya, yang bagus. Bukan kalau buat pupuk itu pupuk yang menghancurkan alam, tapi misalnya buat pupuk akan berusaha bagaimana pupuk ini dapat melestarikan alam di sekitarnya. Iya. Begitu juga kalau dia mempersiapkan anaknya menjadi seorang pejabat penting nantinya. Katakanlah dia memang pejabat penting. Dengan mengajarkan ilmu agama, secara otomatis dia sudah mencoba untuk membentuk karakter anaknya menjadi pemimpin masa depan yang berlandaskan kepada nilai-nilai etika, dan terlebih utama lagi adalah kepada nilai-nilai agama. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara ilmu agama dengan ilmu umum lainnya. Bahkan sebenarnya berjalan beriringan. Ini yang paling penting. Dan ini terbukti bahwa peradaban Islam itu muncul bila keduanya dipadukan. Iya. Kita lihat di Baghdad bagaimana ahli-ahli fikih bersatu padu dengan ahli-ahli kimia, ahli geografi, matematika, membangun kota Baghdad. Iya. Sehingga Baghdad itu pada saat Khilafah Al-Ma'mun menjadi pusat perdagangan, pusat komunikasi, pusat keilmuan, dan juga pusat ibadah. Iya. Jadi hadis-hadis banyak dipelajari. Di samping itu juga ada penemuan-penemuan yang baru yang bermanfaat bagi perkembangan kehidupan manusia. Dan saya mencatat bahwa ada sebuah kisah mengatakan pada saat itu telah dimulai teknologi pengaliran air ke rumah-rumah. Masya Allah, sudah ada pipa-pipa ke rumah-rumah. Pipanisasi ke rumah-rumah. Iya. Jadi dengan kecanggihan yang pada saat itu, kemampuan berpikirnya sangat luar biasa. Iya. Air yang di pangkal Sungai Tigris di luar kota dihimpun pada sebuah tang yang besar, lantas dialirkan ke berbagai pintu-pintu rumah. Dan itu sudah terjadi pada saat itu. Jadi walaupun dalam skala kecil, minimal untuk kebutuhan istana saja, tapi ini sudah dikembangkan, iya, dan terus teknologi berkembang. Itu sudah ada sejak pada saat itu. Dan inilah yang kita lihat bagaimana sosok-sosok ilmuwan seperti ini yang perlu kita lanjutkan, lestarikan. Kita lanjutkan penemuan mereka, kita munculkan ilmuwan-ilmuwan baru yang punya bobot seperti ini. Iya, kenapa kita tidak mencoba untuk mengaca bahwasanya pada masa terdahulu, ya, siapa itu Ibnu Sina? Dia adalah seorang dokter dan juga seorang ahli hadis. Iya, ya kan? Siapa itu Imam Al-Ghazali? Dia adalah filosof besar juga pada zamannya dan seorang tasawuf yang cukup terkenal begitu. Betul, betul. Begitu juga dengan, bahkan sejarah mencatat sebenarnya yang pertama sekali melakukan perjalanan mengelilingi dengan melalui lautan itu dengan sampai ke berbagai benua itu adalah orang seorang Ibnu Battuta. Ibnu Battuta begitu. Biasanya. Nah, itu tadi begitu. Tapi ketika orang hanya mengenal Columbus atau orang hanya mengenal Newton dan sebagainya, akhirnya orang menganggap ilmu pengetahuan itu sendiri, sedangkan ilmu agama itu adalah hal bidang yang lain tersendiri. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Qur'an ini Ustaz, ketika Allah berfirman kulla as'alukum 'alaihi ajra, jadi kalau kita melihat seperti yang Ustaz ceritakan tadi bagaimana Ibnu Sina, apa sebetulnya itu adalah untuk mengamalkan Al-Qur'an ini. Betul. Tidak pernah meminta atau tanpa pamrih bekerja itu. Iya. Karena semata-mata dzikra lil alamin untuk mencari ridho Allah. Artinya dzikra ini artinya untuk mencari ridho Allah supaya kita ini ingat terus kepada Allah. Iya. Ketika seseorang itu melaksanakan perjuangan hidup dunia ini atas dasar keimanannya dan dia tidak pernah meminta hasil bagaimana ini, itulah orang-orang yang akan berhasil dalam hidupnya ini. Dan ternyata mereka telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka. Baiklah para pendengar rahimakumullah, sangat-sangat menarik kajian kita pada hari ini. Satu kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa ternyata dengan menguasai agama, dengan menjalankan perintah-perintah agama, kita akan mampu tampil menjadi pejuang-pejuang kehidupan yang dapat menjaga keseimbangan alam ini dengan sebaik-baiknya dan mampu untuk menciptakan peradaban dan kebudayaan yang sangat tinggi. Insyaallah kita masyarakat Indonesia akan mampu mewujudkannya kalau kita benar-benar berpegang kepada ajaran agama. Mungkin ini saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Kami dari tim Safir Al-Azhar memohon maaf kalau ada kesalahan di dalam penyampaian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fajrul Lama kan semangat nih.